السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita mulai membaca juz 2. Semoga Allah mudahkan kita membaca kitab tafsir ini sampai selesai 30 juz insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca ayat yang ke-142. Kita mulai dari ini Aldi ya. Ayo Aldi, baca Aldi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم دي ترجمين دلو. Iya, Cang. Di apa? Terjemahin Aldi. Oh, diterjemahin. Orang yang bodoh akan ya orang yang bodoh dari kalangan manusia akan berkata orang yang bodoh di kalangan dari kalangan manusia mereka akan berkata apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Baik, ayo di Arab sekarang. Di Arab Aldi. Dari saya kulu is as ya asinu apa? Saya kulu asinu huwa. Dia sini itu namanya harful istiqbal ya. Harful. Karena kan artinya akan kan. Dia namanya harful istiqbal. Baik, yaqulu. Yaqulu huwa ismul huwa fi'lul mudhari. Ya, yaqulu fi'l mudhari. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya as-sufaha. Baik, minan nasi. Minan nasi jar majrur. Nah. Terus mawalahum maknya apa? Maknya isim. Iya isim, maaf. Isim. Ini maknya isim sifam ya, kan dia pertanyaan kan? Mawalahum apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka? Jadi ini adalah isim sifam sebagai mubtada dia. Jadi maknya sebagai mubtada. Terus wallahum? Wallahum memaling. Wala itu artinya apa? Memalingkan. Memalingkan. Berarti dia fi'il ya? Fi'il lah. Fi'il mati. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya kembali ke mak ya? Kan apa yang memalingkan mereka? Berarti kan apa fa'ilnya ya? Apa itu? Jadi wala fi'il mati fa'ilnya ma'humnya. Lanjut humnya domir apa maf'ul bih, domir sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih kan artinya apa yang memalingkan mereka. Antum suaranya bisa kerasan dikit nggak, soalnya kayaknya agak pelan ya. Oh, agak pelan ya. Nah sekarang lumayan nih, ayo lanjut. Angki belatihim itu jar majrur lagi. Nah, himnya? Himnya domir. Himnya ya mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih ya. Mudhof Terus ilaih dari kiblat. Lanjut alati itu orang alati isi mausul ya. Isi mausul Isi ya. mausul sebagai naat dari kiblat. Terus Terus kanu. Kanu isim kana kanu alaiha Masa itu kan isim status kana. apaan? Kanu fil Kanu madinakis. fil madinakisnya, terus itu Wawnya domir isimnya. waw jamaah isim isim kana Nah. alaiha khobar kana. Jar majrur khobarnya, jangan Jar jangan cuma majrur. bilang khobar ya. Jar Oh, jar majrur majrur. sebagai khobar. Nah, Sebagai lanjut khobar. kul. Kul fi'il amr. Filenya. Failnya ini tertutup Nabi Muhammad. Ini kan kul yang disuruh ngomong siapa kamu kan? Berarti dia filenya adalah anta. Oh gitu. Anta failnya. Terus Failnya lillahi anta. Lillahi jar majrur. sebagai khobar ya. Sebagai khobar. Sebagai Khobar khobar. mukaddam namanya. Khobar mukaddam. Terus Al-Masyriku wal-Maghribu. Apa cang aku nggak kalau ada khobar serius. mukaddam pasti ada mubtada muakhar. Oh, ini mubtada muakhar. Jadi kalau kalimat formatnya kayak gini, misal fil fasli zaidun, itu namanya jar majrur khobar mukaddam. Setelahnya mubtada muakhar. Terus wal maghribu. Wal maghribu yahdi yahdi Tadi wal maghribu apaan? wal maghribu, oh itu atof dari al masyriku. Nah, terus Yahdi fi'il fil apa? fi'il Fil mudhari ya. mudori. Nah. Fi'il mudori Failnya? fa'ilnya mayyasha, satu Eh, kesatuan. yang beri petunjuk emang siapa? Kalau demilaman file kan man ini artinya apa? Ia memberi petunjuk kepada Oh siapa yang iya. kehendaki. Iya. Berarti kan filenya kembali kepada Failnya Allah kembali ya. kepada Allah. Kembali kepada Nah, Allah. Failnya kembali mannya kepada Allah. Mannya apa maful bih, maful bih. isim mausul maful bih ya. Iya, isim mausul maful bih. Terus ya sya'u. Ya sya'u. Ya Fil sya'u mudhari. fil mudori lagi. Ya kan sya'a ya sya'u kan. Failnya ke Allah lagi kan. Yang berkehendak sini adalah Allah kan. Baik. Ila sirati. Ila siroti jar majrur lagi. Terus mustaqimin. Mustaqim itu sifat dari sirot. Taib ya, nggak masalah ya, malum baru pertama jadi masih agak kagok. Insya Allah besok lancar ya Aldi ya. Lanjut, baca tafsir sekarang. Saya kulul jahilu. Eh, jahil lu mah ada alifnya ya. Oh iya, saya kulul jahalu. Juhal ya. Juhal, oh juhal. Ah. Saya kul juhalu. Wadu'af. Wadi'aful ukuli. Wadu'aful ukul. Ukuli. Min, minal Yahudi. Wa am salihim. Fi. Fi sukhriyatin wa'tiradin. Fi sukhriyati wa'tiradin malladhi sorofa haula'il muslimina anti balatihim allatikanu yusalluna ila jihatiha ila jihatiha awalal islami nam wahia baitul Bukan Baitul Maqdisi. oh, Baitul Maqdisi. Wahia Baitul Maqdisi. Kullahum. Kullahum. Kullahum ayyuhar rasulu. Al-Mashriku wal-Maghribu. Wa ma bainahuma. Ma. Ah, Mul. mul. milkun ya. Milkun lillahi. Milkun lillahi falaisat jahatun. Falaisat jihatan minal jihati. Falaisat jihatan minal jihati kharijatan an milkihi yahdi mayyasha min ibadihi ila tariqil hidayatil qawimi wa fi hadza isyari bi anna sya'ni wa fi hadza, ingat kalau kalimat kayak gini setelahnya itu mukadda muakhar marfu dia. Wa fi hadza isyarun. Tanwinin, emang dia gue mau sarif, kan mau sarif ya. Wa fi hadza isyarun bi anna sya'ni. Maksudnya bi anna sya'ni sih? Bi anna sya'. Oh ya, bi anna. Kan ada anna. Bi anna sya'na. Bi anna sya'na. Kulluhu lillahi fi imtithali awamirihi fahaisuma wajjahana tawajjahna telah berkata orang-orang jahil dan yang lemah akalnya dari Yahudi dan semisalnya di dalam kesombongan dan pertentangannya apa yang memalingkan orang muslim itu dari kiblatnya yang mereka dahulu sholat kepadanya di awal-awal keislaman. Dan maksudnya dia adalah Baitul Maqdis. Katakanlah wahai Rasul, timur dan barat dan apa yang ada di antaranya adalah kepunyaan Allah, adalah kerajaan milik Allah ya. Ya, milik Allah. Dan bukanlah jahat. Jahat. Arah yang keluar dari kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah arah yang keluar dari kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi petunjuk bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari beribadah dengan jalan min ibadah, bukan ibadah. Allah memberi petunjuk daripada hamba-hambanya. Daripada hamba-hambanya yang kepada memberi petunjuk kepada jalan hidayah yang lurus. Memberi petunjuk kepada jalan hidayah yang lurus. Yang lurus, yang tegak. Qawim. Dan di dalam ayat ini. Terdapat penyadaran bahwasanya urusan asyan itu urusan semuanya milik Allah. Bahwasanya urusan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya. Urusan semuanya milik Allah dalam melaksanakan perintahnya. Fahai suma maka kemana saja. Maka kemana saja Allah mengarahkan kita. Kemana saja Allah mengarahkan kita, maka kita mengarahkan wajah kita ke sana. Nah, teman-teman, berkopi. Dilatih lagi ya, kalau bisa sebelum kelas baca dulu biar ada persiapannya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahu ma'a qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nanti akan berkata orang yang bodoh dari kalangan manusia, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka yang dahulu mereka berkiblat ke arahnya. Maksudnya adalah ke arah Baitul Maqdis. Jadi ayat ini diturunkan ya karena ketika Allah memerintahkan kiblat salat dipindah, dirubah, awalnya orang-orang Islam di awal keislaman itu kalau salat ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memindahkan kiblat salat dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Dan Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca ayatnya di mana memang Rasulullah sangat ingin agar kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Nah, ketika terjadi pemindahan Ka'bah, Allah telah mengizinkan pemindahan Ka'bah. Lalu orang-orang bodoh dari kalangan ya kafir Quraisy dan juga orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu mengejek atau meledek orang Islam. Ya, mungkin kata mereka, kok enggak konsisten banget sih? Dulu madhab Baitul Maqdis, sekarang tiba-tiba ya ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Jelas ucapan mereka ini dalam rangka menjatuhkan, mengejek, menghina kaum muslimin. Dan inilah kebiasaan mereka. Padahal ya kita saja yang merupakan umat Islam tidak masalah. Kenapa mereka yang repot? Dan memang inilah ya hakikat mereka. Tidak senang dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mencari celah. Selalu mencari cara bagaimana menjatuhkan kaum muslimin. Maka Rasulullah diminta untuk membalas perkataan mereka, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, katakanlah wahai kaum muslimin kepada mereka orang kafir, kepunyaan Allah lah apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat. Artinya, karena Allah yang memiliki langit dan bumi, kemudian apa yang ada di antara keduanya, Allah yang memiliki apa yang ada di timur sampai apa yang ada di barat, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik semuanya. Jadi suka-suka Allah, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur ke arah mana kita ya salat. Dan kalau Allah telah memerintahkan kita untuk merubah kiblat salat, kita sebagai seorang yang mengaku muslim menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan sami'na wa ta'na. Inilah prinsip ya orang Islam. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan sami'na wa ta'na. Apalagi kita yakin yakinnya bahwasanya punyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di timur dan juga barat, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanapun kita menghadapkan wajah kita, ya, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Orang yang membuka hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika turun ayat tentang pemindahan kiblat, orang Islam ini mudah merubahnya, tidak ada pertentangan. Tidak ada apa namanya pertanyaan dalam hatinya, kenapa dipindah? Karena kita meyakini bahwa apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang terbaik bagi kita, dan kita wajib melaksanakan perintah tersebut. Ya, inilah perbedaan kita orang Islam dengan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca yang selanjutnya. Silakan Pak Edi ya. Afwan. Baik, Ibu Dahyalis ya. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan yang demikian itu, kami telah jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul, agar kalian dan Rasul menjadi saksi atas kalian, gitu saya. Agar kalian dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat itu melainkan agar kamu mengetahui siapa orang yang mengikuti Rasul dan siapa orang yang membelakangi Rasul, yang berbalik dari Rasul. Dan yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah terhadap manusia maha pengasih dan maha penyayang. Wa kadzalika itu isim isyarah sebagai mubtada, Ustaz ya? Kadzalika. Ya. Kafnya kan huruf jar. Oh. Iya, kafnya huruf jar kan? Ya, zalikanya isim isyarah. Jadi zalika isim isyarahnya majrur. Jadi jar majrur saat ini ya? Jar majrur. Ja'alna fi'lun madi na sebagai fa'ilnya, kum mafulun bihi, ummatan mafulun bihi sani, wasaton na'at dari ummatan, litakunu. Ini lamnya lam kai atau ta'lil ya? Karena artinya supaya ini kan? Ya. Lamu kai takunu fi'lun mudhari' Ustaz ya? Mansub ya. Fi'lun mudhari' mansub. Litakunu. Mansub, ya. Makanya nunnya dibuang. Karena asalnya takununa kan? Ketika dalam huruf nasab, nunnya dibuang jadinya litakunu gitu. Syuhada. Jangan li, tapi alamu. Alamu kai. Takunu fi'lun mudhari mansub. Fi'lun mudhari nakir mansub, waunya. Waunya sebagai fa'il. Isim, Ustaz ya, isim. Isimnya takunu ya. Terus. Syuhada'a khobarnya. Mafulun bi plus khobar. Iya, Kan maunya isimnya takunu, syuhada'a, ya benar hubarnya takunu. Ala Jadi nasi. ala nasi jar majrur wa harfu atfin yakuna fi'lun mudhari wawunya sebagai fa'il wawunya sebagai isim. Itu wawunya asli loh. Karena yakunu. Karena yakuna. Wawunya asli. Kecuali kalau yakununa itu wawunya baru fa'ilnya. Kalau yakunu itu wawunya asli. Fa'ilnya ar-rasulu. Pak, iya sebenarnya bukan. Pantainya isimnya apa? Isimnya. Ar-rasulu isimnya, isim dari kana. Alaikum jar majrur sebagai khobar kana. Apa syahidanya khobarnya? Syahidannya yang khobarnya. Alaikum jar majrur aja. Alaikum jar majrur syahidah khobar dari kana. Wa ma wa harfu adfin ma harfu nafyin ja'alna fi'lun madina sebagai fa'il kiblata al kiblata mafulun bihi allati na'at kunta fi'lun madinakis kunta tanya sebagai ataunya sebagai isim ataunya sebagai isim alaiha jar majrur sebagai khobar dari kana kunta illa harfu istisna lina lama jar majrur sebagai mustasna man mafulun bi ustaz ya apa mufada miman man ya tabi'u lina lama man mannya sim mausul sebagai maful bi lina lamaman oh lina lamaman sebagai mafuki ya tabi'u fi'ul mudari ar-rasulu ar-rasula mafulun bihi mimman jar majrur yang qalibu fi'lun mudari ala jar akibahi ala akibaihi jar majrur al-ha'i sebagai mudafun ilaihi wa in kana wa harfu adfin in harfu syartin kanat fi'lun madi nat tak sebagai taknis ya sebenarnya tak taknis ya nyatanya ada taknis tak taknis isimnya mana ya Ustaz ya yang berat itu kan pemindahan kiblat kan iya jadi sekalipun apa namanya pemindahan kiblat itu berat. Jadi yang berat isim itu adalah pemindahan kiblatnya itu. Oh, kembali ke belakang ya. Hmm. La kabirotan la harfu taukid kabirotan hal ya Ustaz ya. Itu khobarnya kanat. Lainnya lam taukid kabirotan khobarnya kanat. Oh, kabirotan khobarnya kanat. Illa istisna alallazi najar majrur jar majrur berfungsi sebagai mustasnah ya Ustaz ya. Hada fi'lun madi Allahu sebagai fa'ilnya. Wa makana wa harfu alfin nahfun nafyin kana fi'lun madi nakis Allahu sebagai isimnya li yudi li li alamu alamu kai yudia fi'il mudhari sebagai jadi li yudia sebagai khobar dari kana. Imana mafulun bikum sebagai mudafun ilaihi. Innallaha inna harfu taukid allaha isim inna binna sijar majrur sebagai khobar. La ra'ufun la harfu taukid ra'ufun khobar ar-rahim sebagai khobar. Selesai. Ayo dibaca kap semua. Wa kama hadainakum ayyuhal muslim ayyuhal muslimun ila tariqi sahihi fid dini ja'alnakum ummatan hiyaron adualan Ustaz. Adula. Oh, adula. Litashhadu alal amami fil akhirati alal umami. Alal umami fil akhirati arrisalihim. Anna rusulahum ballagathum risalati rabbihim. Anna rusulahum bil apa tadi sah? Bil ballagathum risalati rabbihim. Ballagathum risalati rabbihim. Wa yakuna ar-rasula fil akhirati kaza wa yakuna ar-rasulu fil akhirati wa yakuna ar-rasulu fil akhirati kadzalika syahidan alaikum annahu ballakum risalati rabbihi wa annahu ballagakum wa ballagakum risalati rabbihi wa ma ja'ana ayyuhar rasulu kiblata baitil maqdisi allati kanat alaiha allati kunta alaiha summa sarafnaka anha ilal ka'bati bimakata illa liyadharo ma'allamnahu illa liyadharo ma'allamnahu fil azali ma'alimnahu fil azali ilman yata'allaku bihi yata'allaku bihi asawabi wal iqabi dulu jadi apa asawabi ilman yata'allaku bihi asawaba wal iqaba karena bibi tadi terpengaruh asawaba wal iqaba linumayiza man yattabi'uka dia apa Ustaz? Linumayiza man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbilu ma'aka haitsu tawajjahta waman huwa dha'iful imani wa yanqalibu murtaddan an dinihi bi lisyakkihi wa nafakihi wa inna hadhil halu allati hiya wa inna hadhil hala halha wa inna hadhil hala allati hiya takhus tahawulu allati tahawulul muslimi tahawulul muslimi fi salatihi min istiqbali Baitul Maqdisi ila istiqbali al-Ka'bati. Li sakilatin syaqatin illa alal ladzina hudahumullahu illa alal ladzina hadahumullahu wa manna alaihim bil imani wat taqwa wa ma kana Allahu liyudhi'u imanakum bihi liyudhi'a imanakum bihi wattiba'akum li rasulihi wa yabtila salatikum ilal kiblat ilal wa yabtulu wa yab wayubtilu salatakum wayubtilu salatakum ila kiblatal ila kiblatas sabiqati ila kiblatis sabiqati ila kiblatis ila kiblatis sabiqati innahu subhanahu wa ta'ala liyarhamun nasi rahmatan wasi'atan liyarhaman nasa rahmatan wasi'atan liyarhaman nasa rahmatan wasi'atan fi ajalihim wa ajalihim fi ajalihim wa ajalihim wa fi ajalihim wa ajalihim ya nam fi ajalihim wa ajalihim oh fi ajli ajil sama ini sama ajil cuma itu ain itu hamzah. Baik, ayo baca ini masya Allah kalimat itu. Ayo bu, terjemahin bu. Berapa? Wa kuma hadainakum. Dan sebagaimana kami telah. Oh, dan sebagaimana telah kami beri petunjuk pada kalian, wahai muslimin, gitu Ustaz ya. Iya. Pada jalan yang benar dalam agama beragama dan menjadikan kalian umat yang umat terbaik yang adil. Oh, umat terbaik yang adil. Litashhadu alal dan untuk memberi petunjuk agar agar kalian bersaksi atas umat-umat yang lain. Agar kalian bersaksi atas umat-umat yang lain pada di akhirat nanti bahwa sesungguhnya Rasul kalian telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabb mereka. Rabb kalian. Nah, waikuna rasulu dan rasul di akhirat dan nanti. Rasul di akhirat nanti menjadi saksi atas kalian bahwa bahwa beliau telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Tuhannya dan tidaklah kami menjadikan wahai rasul kiblat Baitul Maqdisi yang di sana. Iya, maksudnya yang dulu kalian menghadap ke arahnya. Oh, yang dulu kalian menghadap kepadanya, kemudian kami palingkan kepada Ka'bah di Makkah untuk lihat Zahra. Kecuali. Oh, kecuali ya Zahra, Zahra memandang. Lihat Zahra. Hah? Untuk Zahra kan memandang kalau lihat Zahra. Illa lihat Zahra. Kok Zahra memandang sih? Doharo itu apa supaya tampak kecuali agar kalian menampak tampak oleh kalian kecuali untuk menampakkan apa yang telah kami ketahui fil azali. Azali itu adalah sesuatu yang sebetulnya Allah sudah ketahui, cuma memang kita manusia baru tahu kalau ada kejadian gitu. Tapi Allah sebetulnya sudah tahu kayak gitu. Kecuali menampakkan pada kalian apa yang sebenarnya kami telah ketahui. Ilman ya ta'alluqu bi thawabah. Ini apa nih? Ilmu yang berkaitan dengan pahala dan dosa. Oh, ilmu yang berkaitan dengan pahala dan dosa. Linumayyiza mayyatabi. Agar kami membedakan siapa yang mengikuti ya tadi kan siapa mengikuti kamu dan yang mentaatimu dan mentaatimu wa yastaqbilu ma'aka itu ya dan menghadapkan wajahnya bersamamu kemanapun kamu menghadapkan wajahmu dan menghadapkan wajahnya bersamamu kemanapun kamu menghadapkan wajahmu wa man huwa dha'iful imani dan siapa dia yang lemah imannya payang kolibu martad dan andini dan mereka kolibu ya maka mereka berbalik menjadi orang yang murtad dari agamanya dan mereka mengikuti orang-orang yang murtad dari agamanya lisyakihi wa nakihi wanifakihi karena keraguan dan kemunafikannya wa inna hazil hala dan sesungguhnya permasalahan ini dan sebenarnya keadaan ini yaitu yang mana dia adalah pergantian orang Muslim dalam sholatnya, perubahan, Yang perubahan. dan sungguhnya keadaan ini yang mereka yang dia peralihan dari peran Muslim dalam arah sholatnya dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah lisakili sakotin lisakili di sakila itu berat, syakwa juga sama. Sesungguhnya itu berat bagi mereka. Kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Ini harusnya lisa, bukan lisa tapi lasakilatun ya. Kan ya. Tadi dia hobarnya ini harusnya. Jadi lasakilatun syaqatun. Jadi jangan dibaca lisakilatun tapi lasakilatun syaqatun. Karena hobarnya dia, ya kan? Terus berubah. Kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk pada mereka, wa man alaihim bil imani wa taqwa, dan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Mana itu dan Allah anugerahkan kepada mereka. Oh, dan Allah anugerahkan kepada mereka iman dan takwa. Nah. Wa ma kana Allah liyudhi'a, dan Allah tidak akan liyudhi'a imanakum. Menyanyiakan iman tidak, kalian tidak. Dan ketaatan kalian terhadap Rasul wa yabtalu salatihim dan salatikum dan membatalkan salat kalian kepada kiblat yang sebelumnya. Oh, dan Allah tidak, jadi Allah tidak akan membatalkan salat kalian yang sebelumnya kalian berkiblat ke Baitul Maqdis gitu Ustaz kira-kira ya. Nah, iya. Innahu subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala liyarhaman nasa, sangat pengasih pada manusia, rahmatihi, rahmatnya luas pada saat sekarang dan yang akan datang. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Dan begitu pula telah kami jadikan kalian umat pertengahan agar kalian menjadi saksi kepada manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ya. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya Allah telah menjadikan kita umat pertengahan, yaitu umat yang memiliki rasa keadilan dalam memandang suatu perkara. Dan implikasi atau ya akibat dari ayat ini, ummatan wasata, ini sangat baik kalau kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Kita ini harus menjadi orang yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, ya. Seperti dalam masalah iman, ya. Seperti misalnya dalam masalah iman, ya, kita tidak mengatakan bahwasanya ya seseorang yang melakukan perbuatan maksiat lalu imannya akan hilang, menjadi kafir. Ini terlalu berlebih-lebihan. Sebaliknya, kita tidak mengatakan bahwasanya orang yang melakukan maksiat selama hatinya yakin tentang Allah, maka maksiatnya tidak berpengaruh sama sekali. Ini juga jangan, ini namanya meremehkan. Nah, kita harus menjadi umat yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Kita harus pertengahan. Ya, contohnya dalam masalah tadi, kita meyakini bahwasanya yang namanya iman itu yazidu wa yankus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan maksiat. Artinya kita memandang bahwa maksiat itu termasuk yang akan mengurangi keimanan seseorang, tapi tidak menghilangkannya sebagaimana orang khawarij, ya. Tidak menghilangkan sebagaimana orang khawarij. Lalu kita juga tidak mengatakan bahwa maksiat itu tidak berpengaruh apa-apa kepada keimanan sebagaimana ya anggapannya orang Mu'tazilah, ya. Jadi kita ini berada di antara mereka, ya, pertengahan. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang Islam. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Ummatan wasata, umat pertengahan. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu kalian menghadap ke arahnya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang yang membelot. Ya, membelot. Yang kedua, kiblat adalah orang yang membelakangi Rasul. Jadi di antara hikmah pemindahan kiblat dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Mekah, agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan keyakinan yang mantap, ya, dari orang-orang yang, ya, zahirnya dia Muslim, zahirnya dia mengikuti Rasulullah, tetapi dalam hatinya ada keraguan-raguan. Ya, dan ada kemunafikan dalam hatinya. Sehingga, ya, saat kiblat, ya, diubah dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah tersebut, ya, terlihatlah siapa yang betul-betul keimanannya, siapa yang ada keraguan dalam hatinya, siapa yang ada kemunafikan dalam hatinya. Orang yang keyakinannya mantap, ya, hakul yakin dengan Islam, ya, dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika turun ayat tentang pemindahan kiblat, dia langsung melaksanakannya, karena tak ada sedikit pun keraguan, tidak pula kemunafikan dalam hatinya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Sekalipun, ya, pemindahan kiblat ini berat, ya, bagi orang-orang, kecuali atas orang yang Allah berikan petunjuk. Jadi bisa dibayangkan saat itu, ya, orang Islam tiba-tiba diminta pindah kiblatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Dan momen ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang kafir untuk meledek kaum muslimin, ya. Mereka katakan orang Islam ini pelin-pelan, ya. Ngapain dulu mereka sholat ke Baitul Maqdis kalau akhirnya mereka akan ke arah Ka'bah. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud dari ayat ini adalah pemindahan kiblat ini tidak menjadikan apa yang telah kalian lakukan dahulu itu menjadi sia-sia. Artinya sholat kalian ke arah Baitul Maqdis tetap akan dicatat pahalanya. Karena ini hanya cuma masalah pemindahan kiblat saja. Di mana di antara tujuannya adalah agar Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang di hatinya ada keraguan dan juga kemunafikan. Jadi Allah dengan perubahan kiblat ini tidak akan menyia-nyiakan amalan perbuatan kalian. Tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia itu maha lembut, ya, maha pemurah dan maha pengasih. Nah, ya, sampai lagi selama sisi waktunya. Silakan Pak Edi, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Afwan Pak, jangan dipanjangin. Fawalli wajhaka, jangan fawalli. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami melihat engkau memalingkan wajahmu membolak-balikkan wajahmu ke langit, maka kami arahkan kamu arahkan kiblatnya ke arah yang engkau kehendaki. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu menghadap wajahmu ke arahnya. Fa innal ladzina utul kitab, maka sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu sungguh mereka mengetahui sesungguhnya kebenaran itu milik Tuhan kalian. Tuhan mereka. Dari mereka. Ya. Dan Allah tidaklah melalaikan apa-apa yang kalian yang mereka kerjakan. 6. Qad huruf taukid naraitu fi'il madhi. Nara fi'il mudhari. Nara fi'il mudhari. Fa'ilnya nahnu taqalluba fi'il mudhari. Dhamirnya anta wajhika sebagai maf'ul bi dari taqalluba wajhika berupa mudhaf ilai bisama itu jar majrur fa huruf atof walian akan la lamnya itu lam taukid nunnya sebagai fa'il walian jangan bilang nunnya tapi walian naka itu kan fi'il mudhari ya. Nanti walian naka walian naka fi'il mudhari fa'ilnya nahnu ka sebagai maf'ul bi kiblatan itu sebagai maf'ul bi lagi maf'ul bi kedua tarudoha tarudo itu tarudoha mudah-mudah wilai tarudo tarudo itu fi'il mudhari' baik tarudoha fi'il mudhari' ini fa'ilnya ya. Adalah anta anta hanya maf'ul bi fawali fi'il amr dhamirnya anta wajhaka mudhaf wajah sebagai maf'ul bi wajhaka mudhaf ilai satra dzaraf dzaraf al masjidi madrufnya Al-Kharami mudhaf ilai. Al-Kharami sebagai na'at dari masjid ini. Wa huruf ataf haitsu dzaraf ma mau isim mausul mudhaf ilai. Ma itu isim mausul. Ma itu mudhaf ilai ya. Ya, isim mausul sebagai mudhaf ilai. Ya, isim mausul sebagai mudhaf ilai. Kuntum isim fi'il nakis. Fa'ilnya antum fa huruf atof fawallu fi'il amar wujuhakum wujuha sebagai maf'ul bi kum sebagai mudhaf ilai satrohu mudhaf ilai wa atof inna huruf taukid alladzina isim isyara alladzina isim mausul isim dari Aladina sebagai isim ina utul kitaba utu sebagai khobar daripada utu itu, ina bukan utu itu fi'il madi majhul oh ya fi'il madi majhul sebagai majhul ya sebagai sebagai khobar daripada ina ya bukan belum lah khobarnya nanti la ya'lamuna hukum rabbih baru oh, iya. Tuh. Utul kitab ya, masih nyambung ke Aladina. Iya. Utul kitab kitab sebagai maf'ul bi ya daripada utul ya. La ya'lamuna adalah khobar daripada inna. Tadi dulu ya'lamuna fi'il mudhari. Iya. Ya'lamuna fi'il mudhari dhamirnya fa'ilnya wawu al wawu. Sementara la ya'lam layak lambunya nanti sebagai khobar daripada inna. Anna sebagai tauhid hunya isim inna. Al-haku itu khobar daripada inna. mirrobihim, mirrobi itu mudhof ilaih, mirrobi jar majrur, robihim mudhof ilaih. Wa huruf atof ma ma nafi Allah sebagai mubtada bigofilin itu khobar jar majrur sebagai khobar amma an sama an itu huruf nasab ya ma leh amma itu jar majrur amma jar majrur ya ya maluna fi'il mudhari sebagai fa'il adalah huruf al-wawu ya kemudian tafsirnya qad nara tahawula wajhika ayya rasulu fi jihatil samai jihatis samai ya marotan samai marotan ba'da marotin intidori ya al-nujulil intidoran li nuzulil wahyi ilaika li nuzulil wahyi ilaika fi sya'nil kiblati fi sya'nil kiblati ai maka makanan kuntum leh itu lagi yang mana pesan di kitabnya enggak ada loncat ya sya'nil kiblati fala nusarrifannaka fala nusarrifannaka an Baitil Muqaddis. Baitil Muqaddis ila kiblatin tuhibbuha wa tardaha. Wa tardaha. Wa hiya wa jihati ya. Wa jihatil masjid. Wa hiya wijhatul masjidil harami. Jihatul masjidil harami. Amma di Makkah. Harami di Makkah tak. Di Makkatin. Fawali wajhaka. Di Makkah tak. Ya biar musari Pak di makata. Nah, di makata. Fawali wajhaka ilaiha. Wa fi ayyi makana kuntum ayyuhal wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimuna. Wa fi ayyi makanin kuntum ayyuhal muslimuna. Wa aradtumus salata fa Fatawajjahu nahwal masjidil harami. Wa innal ladina atahumullahu ya. Ilmal kitabi minal yahudi wa nasara laya'lamuna anna tahwilaka ilal ka'bati huwa hakul tabitu fi kitabihim wa mawahu fi kutubihim wa mawahu bighafilin amma ya'malun ula'il mu'tariduna al-musyakkikuna wasayujazihim ala dzalika. Naam. Sungguh kami telah melihat engkau memalingkan wajahmu ayyuha rasul ke arah langit beberapa kali. Nah, melihat inti dorong itu menunggu diturunkan wahyu kepadamu tentang urusan kiblat falnasorof maka kami palingkan. Oh iya, maka kami palingkan wajahmu kepada dari Baitul Haram dari Baitul Muqaddis kepada Masjidil kepada kiblat kepada kiblat yang kamu yang kau senangi yaitu ya dan kamu ridhoi Masjidil Haram di Mekah. Maka palingkanlah wajahmu kepada arah itu dan di mana saja tempat kalian berada wahai orang-orang muslim wa'artum as-salati dan kalian ingin sholat dan jika kalian sholat maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan sesungguhnya itu adalah atohmu ketaatan kalian kepada Allah ilman kita dan sesungguhnya orang yang Allah berikan kepada mereka pengetahuan tentang kitab orang yang Allah berikan kepada mereka pengetahuan al-Yahudi wal Nasara sungguh mereka Yahudi mengetahui Yahudi dan Nasara sungguh mereka mengetahui bahwa bahwa pemalingan wajahmu ke arah Mekah ke arah Ka'bah itu adalah hak dan tetap dalam kitab mereka. Hak dan ketetapan di dalam kitab mereka dan sesungguhnya dan Allah tidaklah melupakan apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang dilakukan oleh orang yang menentang dan apa-apa yang dilakukan orang yang menentang dan orang yang ragu-ragu. Dan kami dan akan dia akan membalas ya atas perbuatan itu. Taib nam ya, masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami melihat bagaimana engkau sering menengadahkan wajahmu ya berbolak-balik menengadahkan wajahmu ke arah langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menengadahkan wajahnya ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memindahkan kiblat kepada yang Rasulullah senangi yaitu Ka'bah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami pun memalingkan engkau ya memalingkan kiblat engkau ke arah yang engkau ridai. Jadi Allah akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah di mana kiblat kaum muslimin dalam salatnya akhirnya berubah dari arah Baitul Maqdis ke arah ya Ka'bah di Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatlah. Dan dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ini merupakan perintah syariat tentang arah kiblat yang baru bagi kaum muslimin. Dari arah Baitul Maqdis berubah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui bahwasanya pemindahan kiblat itu sebenarnya kebenaran dari sisi Rabb mereka. Artinya orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya dengan membaca isi Taurat dan Injil harusnya mereka beriman seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apapun yang Allah perintahkan kepada manusia. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kerjakan. Ya, kalau ada ayat semacam ini, Allah tidak lalai, itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal mereka, dan kelak Allah akan membalas semua perbuatan buruk mereka di akhirat. Jadi kalau kita merasa, misalnya sekarang orang Yahudi di Palestina, itu kan sangat zalim mereka kepada saudara kita, Maka yang wajib kita yakini bahwasanya kalaupun mereka misalnya lolos di dunia, maka mereka tidak akan lolos dari pengadilan Allah di akhirat. Baik, nah mungkin sampai sini materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya bertanya dari Bunda Ines, itu terjadi pada tahun keberapa nubuwi Ustaz, dan kenapa harus dipindahkan? Kalau tahunnya, wallah alam ya. Anda kurang tahu. Kalau soal ingin dipindahkan, ya karena memang wajar kalau Rasulullah ingin ke arah Ka'bah, karena beliau itu ya dilahirkan di kota Mekah, dan beliau ya sebagaimana manusia pada umumnya akan cinta dengan tanah kelahirannya. Makanya redaksi yang dipilih adalah tardaha, kiblatan tardaha, kiblat yang engkau ridai. Karena ya sudah menjadi lazim ya bagi seorang itu akan mencintai tanah kelahiran. Ya adapun Palestina itu kan jauh sekali ya. Sehingga beliau memohon agar kiblat dipindah ke arah Ka'bah ya, karena memang mereka ada di situ. Sehingga mereka akan lebih mudah dalam melaksanakan sholat. Kalau soal yang kedua, jadi kitab Yahudi dan Nasrani sudah ada kabar tersebut. Ini maksudnya bukan itu ya. Ini maksudnya adalah kalau sekiranya orang Yahudi dan Nasrani membaca kitab mereka yaitu Taurat dan Injil, tentu mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan beriman dengan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya termasuk masalah pemindahan kiblat ini. Ya jadi maksudnya seperti itu. Karena kalau orang Yahudi dan Nasrani mau jujur, harusnya orang-orang yang beriman kepada Taurat, maka wajib beriman pula kepada Injil. Begitupun orang yang beriman kepada Injil dan Taurat, ini wajib beriman kepada Al-Quran. Karena semua Nabi yang Allah utus itu membawa risalah yang sama. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW ini merupakan Nabi penutup yang menyempurnakan semua risalah yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dan dalam banyak kisah kemarin ya di juz 1 kita banyak mengetahui bahwasanya sebetulnya orang Yahudi Nasrani sangat memahami tentang ini. Hanya saja karena kesombongan, karena hasad, ya sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Nah, baik. Pak Tahril bertanya, pas pemimpin ingin menguasai Masjid Al-Aqsa, ya ini sudah merupakan sunnatullah ya, bahwa orang Islam itu akan terus berperang, akan terus ya berseteru satu sama lain sampai nanti hari kiamat. Ya, bahkan diantara tanda hari kiamat adalah di mana kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi dan akan mengalahkan mereka ya, sampai pohon-pohon pun dan bebatuan akan mendukung kaum muslimin. Dan kalau kita melihat alasan kenapa Zionis itu didirikan, Zionis ini kan semacam gerakan bawah tanah dari orang Yahudi, mereka ingin kembali ke tanah Palestina karena mereka mengklaim bahwasanya itu adalah tanah leluhur mereka. Dan kemarin kita udah bahas bahwasanya memang ya setelah ya dalam sejarah yang udah kita baca kemarin di juz 1 kita mengetahui bahwasanya setelah Bani Israel terusir dari Mesir ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun menyeberangi Laut Merah ya dari Mesir menyeberangi Laut Merah lalu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memasuki kota Palestina dan untuk tinggal di sana, ya. Meskipun dalam sejarah yang dituliskan dalam Al-Quran ini kita melihat mana pengingkaran mereka ya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya ketika mereka memasuki kota Palestina, Allah memerintahkan mereka untuk mengatakan wa qulu hittah, ya katakanlah hittah, ampuni kami. Mereka malah menggantinya dengan kata hintah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Meskipun banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel, namun karena mereka meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menerima taubat mereka. Jadi kalau antum bertanya kenapa orang Yahudi sangat ingin yang merebut kota Palestina, karena mereka mengklaim bahwasanya itu adalah tanah leluhur mereka. Ya. Dan memang sejarahnya seperti itu. Tapi ya, bantahan kita untuk mereka, Palestina menjadi tanah leluhur kalian kalau kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Tetapi karena kalian tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi yang terakhir, maka tidak ada hak bagi kalian untuk mengklaim tanah Palestina. Apalagi ya di zaman Umar bin Khattab, ya Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Romawi akhirnya bisa direbut, ya bisa direbut. Dan sejak saat itu Palestina menjadi milik kaum Muslimin. Ya, dan orang Yahudi ini tidak ridha. Dan mereka berusaha untuk merebut kembali Palestina. Ya, dengan cara kekerasan, ya. Memenuhi saudara-saudara kita di Palestina. Ya, demikianlah keburukannya orang Yahudi. Jadi kalau kita urut sejarahnya, orang Yahudi itu dari dahulu sampai sekarang memang seringkali berbuat ulah. Ya. Seringkali berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tapi mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita. Karena ada beberapa yang masih baru, dinasihatkan kepada antum sebelum belajar, kalau bisa sudah baca ya, sudah baca baik terjemahnya, kemudian sudah latihan i'rab, kemudian sudah latihan membaca tafsirnya. Karena format belajar kita, yang pertama kita baca ayatnya, kemudian kita terjemahkan, lalu kita i'rab ayatnya, lalu kita baca tafsirnya. Ya. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita mendapati banyak faedah, tidak hanya tafsirnya, tapi juga bahasa Arabnya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.